cempedak masak di pagar. Ambilkan satu talong jolokan. Kami budak baru belajar. Kalaulah salah, tolong tunjukkan. Kami budak baru belajar. Kalaulah salah, tolong tunjukkan. Burung tempua jauh.